بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اما بعد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. teman-teman yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah malam hari ini atau subuh hari ini kita kembali berkumpul silaturahmi secara virtual dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang insyaAllah dan kita selalu berharap kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah di akhirat kelak. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, kita lanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Pak Jaka. Kita lanjutkan bacaan kita yang sekarang sudah masuk bab i'tikaf. Jadi bab puasanya sudah selesai. Sekarang bab i'tikaf kayaknya cuma dua pertemuan, hari ini dan besok Jumat. Artinya Senin itu insya Allah kita udah mulai bab baru, yaitu bab zakat fitrah insya Allah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawraini amin ya rabbal alamin. Faslun al-i'tikafu mustahabbun وله الشرطان النية واللبس في المسجد. Kata Imam Abi Syuja, faslun, fasal ini menjelaskan tentang al-i'tikafu, i'tikaf itu mustahabun, itu dianjurkan. Mustahab artinya sunnah, artinya dianjurkan. Tapi istilah anjuran, istilah mustahab itu banyak ya. Ini dalam kitab usul fikih itu banyak istilah yang menunjukkan tentang kesunahan. Yang paling populer memang mustahab, tapi ada istilah lain selain itu, yaitu al-mandub, al-masnun, al-mad'u ilaih, kemudian apalagi al-muraghab fi. Jadi istilahnya banyak. Cuman ada beberapa ulama yang membedakan antara mustahab dengan masnun gitu ya. Mustahab, beberapanya menyebut mustahab itu disunnahkan bi ijtihadin, sedangkan masnun disunnahkan bi dalilin qat'i. Tapi itu perbedaan istilah. Jumhur ulama tidak membedakan antara istilah-istilah tersebut biasanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afif. Walahu syartan, dan i'tikaf itu punya dua syarat sah. Di sini syaratnya syarat sah. Syarat sahnya i'tikaf dua. An-niyatu, yaitu niat, wal-lubsu fil masjid, dan diam di masjid. Jadi cuma dua. Walaupun nanti penjelasannya ada empat rukun, tapi memang inti dari empat rukun itu semua ada dua. Jadi dua itu secara umum, tapi kalau dirinci jadi empat. Gitu. An-niyatu wal-lubsu fil masjid, yaitu niat. Niat i'tikaf, karena butuh niat, karena i'tikaf itu ibadah yang punya kemiripan dengan kebiasaan. Kebiasaan kita yang nongkrong di masjid, kebiasaan kita yang ngumpul di masjid, kebiasaan kita yang ngobrol di masjid, bahkan rapat di masjid begitu. Itu mirip dengan kebiasaan, mirip dengan ibadah i'tikaf. Karena i'tikaf itu yang penting kan diam di masjid. Maka diamnya dia di masjid, dan ini mirip seperti kebiasaan yang dia lakukan hampir setiap hari, maka untuk disebut dengan i'tikaf harus dikasih merek. Mereknya pakai niat. Jadi diemnya dia di masjid bukan karena rapat, bukan karena ngobrol, bukan karena nunggu orderan, bukan juga buat nyari colokan kan gitu. Tapi memang niat diam di situ niatnya i'tikaf gitu. Al-i'tikafu fil lughati al-iqamatu ala syai. I'tikaf secara bahasa al-iqamatu ala syai'i, yaitu berdiri. Al-iqamatu mendirikan ya. Mendirikan pada al-iqamatu bisa berarti diam. Diam pada satu tempat, khairan kana aw syarran, baik dalam keadaan itu khair baik atau dalam keadaan buruk begitu. Al-iqamah yaitu diam atau stay dalam satu atau al-iqamah ini bisa diartikan mendirikan, mengerjakan sesuatu khairan kana au syarrun, baik itu baik atau juga buruk, perbuatan buruk. Wa fi syar'i, dan juga secara istilah ya menetap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-iqamatu 'ala syai', menetap. Baik menetapnya itu dalam rangka kebaikan au syarrun. Kan ya, untuk berdakwah baik. Tapi netapnya untuk menghindari kejaran pajak. Nah, untuk menghindari kejaran pajak tuh baik apa buruk? Tergantung ya. Karena ada, masih banyak sebagian kita yang melihat pajak itu sebagai keburukan. Apa dalam bahasa al-maqs, sahibul mukus. Al-maqs itu kan jarimah tuh ya, kemaksiatan. Iya, menghindari debt collector baik atau buruk? Tergantung juga kan. Wa fi syar'i, dan dalam secara istilah syar'i yang disebut dengan i'tikaf itu iqamatun makhsusatun, iqamah makhsusah, iqamah yaitu menetap yang punya ketentuan khusus. Tapi ini kurang lengkap ya. Mestinya itu iqamatun makhsus min syakhsin makhsus biniyah, kan begitu. Iqamatun makhsus, iqamahnya itu ada syaratnya, min syakhsin makhsus, dari orang yang khusus. Jadi enggak setiap orang boleh i'tikaf, bisa i'tikaf biniyatin, dengan adanya niat. Iqamah makhsusah itu juga mencakup di dalamnya bahwa ada dari sebahagian ulama kita yang mensyaratkan muddatul lubs. Muddatul lubs itu artinya apa? Waktu, durasi waktunya itu ada ketentuan. Jadi orang enggak bisa kemudian langsung i'tikaf sebentar 2-3 menit, enggak bisa. Jadi ada durasi waktu minimal gitu. Jadi mestinya itu iqamatun makhsusatun min syakhsin makhsus biniyah, dengan niat. Tapi enggak apa-apa, ini juga sudah cukup, iqamah makhsusah. Itu kan sudah mencakup banyak makna gitu. Wal aslu fi istihbabihi al-kitab wa sunnah, dan dalil tentang kesunahan i'tikaf al-kitab wa sunnatu yaitu Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ijma'ul ummati, dan ijma' kesepakatan seluruh umat. Qala Allah, ya itikaf termasuk, ke itikaf sama puasa itu termasuk ibadah yang orang bego sama orang pintar tahu kalau itu dianjurkan. Orang bego, orang pintar tahu kalau puasa itu wajib, sebagaimana mereka juga tahu haji itu wajib buat orang muslim, zakat itu wajib buat orang muslim, sholat wajib buat orang muslim. Itikaf juga sama ya, kalau saya lihat itikaf itu termasuk ibadah yang seluruh orang muslim, baik pintar atau enggak pintar, tuh tahu kalau i'tikaf tuh dianjurkan gitu. Makanya disebut ijma'ul ummah. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 125, antahira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifin, dan bersihkanlah rumahku, ayyul masjidil haram, lit-ta'ifina, bagi orang, untuk orang-orang yang tawaf, wal akifin, dan juga orang yang i'tikaf. Itu kan juga menjadi syarat ya. Ayat ini tuh juga jadi syarat bahwa yang namanya i'tikaf tuh harus di masjid, tidak boleh di selain masjid. Wa qad thabata i'tikafun nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan selain Al-Qur'an, wa qad thabat, dan juga telah nyata sampai kepada kita riwayat tentang i'tikafnya Nabi. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga beriktikaf, maka itu iktikaf hukumnya sunnah. Wa huwa sunnatun muakkadatun, dan iktikaf itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah kalau dalam mazhab Imam Abi Hanifah jadi wajib. Tapi Imam Abi Hanifah dalam hal ini tidak menyebut iktikaf itu wajib, sama iktikaf itu sunnah muakkadah. Enggak, maksudnya kan ada hukum taklif yang berbeda antara jumhur dengan mazhab Imam Abi Hanifah. Nah, biasanya mazhab Imam Abi Hanifah menyebut istilahnya wajib bagi sunnah muakkadah yang versi jumhur begitu. Kayak sholat witir itu kan wajib Imam Abi Hanifah. Jumhur bilangnya sunnah mu'akkadah. Sholat id Imam Abi Hanifah bilangnya wajib, jumhur sunnah mu'akkadah. Karena perbedaan soal dalalatul lafzi dalam bahasa usul fikihnya, termasuk teks Al-Qur'an. Jadi Imam Abi Hanifah membedakan dalalatul lafzi minal Qur'an wa minas sunnah. Jadi dari hadis sama dari Al-Qur'an dalalahnya beda. Kalau jumhur kan yang penting sahih, dua-duanya sama. Gitu. Yang penting dalalah ininya qat'i, walaupun di Al-Qur'an atau di hadis Nabi levelnya sama. Tapi nantilah kapan waktu kita belajar. Wa huwa sunnatun muakkadun, i'tikaf tu hukumnya sunnah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Somad dari Serang. Pak Ade Wiranata. Halan. Yan bagil i'tina ubihi, karena ini sunnah muakkadah, maka yan bagi seyogyanya. Kemarin kita udah bahas ya, yan bagi itu di beberapa pertemuan, yan bagi itu artinya bisa seharusnya, bisa seyogyanya. Tapi kalau diartikan ke Indonesia begitu ya, yan bagi kalau kita artikan seyogyanya tuh bagusnya, artinya jadi bagusnya. Tapi indikasi banyak, indikasi yan bagi itu banyaknya punya indikasi keharusan gitu. Yan bagi al-i'tina ubihi, maka harus menjadi perhatian. Dia sunnah tapi juga harus jadi perhatian. Maksudnya ketika datang waktu i'tikaf jangan diabaikan saja begitu. Ya mestinya kita punya effort untuk melakukan itu. Mudah-mudahan kita dikasih kekuatan ya, kasih kekuatan, kemampuan, kesempatan bisa i'tikaf. Wa yusahabu, dan disunnahkan fi jami'il awqat. Nah, disunnahkan i'tikaf itu setiap waktu. Setiap waktu, artinya tidak ada waktu, tidak hanya Ramadan, tidak hanya Muharram, jadi setiap waktu disunnahkan. Wa fil ashril akhir, dan juga di 10 terakhir min Ramadan akad. Di 10 Ramadan terakhir, 10 akhir Ramadan akad, itu lebih kuat anjurannya dibanding hari-hari yang lain. Iktidaan, karena sebab kita ngikutin bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi i'tikaf itu sunnah di setiap waktu. Setiap waktu hukumnya sunnah muakkadah. Kapan kita masuk masjid kemudian niat i'tikaf, itu memang begitu seharusnya. Tapi kesunahan i'tikaf itu menjadi akad, menjadi lebih kuat ketika di 10 akhir Ramadan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad merutinkan itu. Nabi Muhammad kan idza ja'al asyrul akhir syadza mi'zarahu, kan gitu artinya. Dia kencangkan ikat pinggangnya, dia gulung tangannya gitu. Maksudnya bukan gulung tangan. Oh, berarti 10 akhir tuh kalau gitu kita pakai baju koko yang pendek-pendek. Biar enggak usah gulung, karena Nabi Muhammad kan bahasanya kan gitu, gimana sih? Lafa wa syadza mi'zarahu. Dia gulung tangannya, dia kencangkan pinggangnya. Itu kan kiasan untuk menunjukkan kesiapsiagaan seseorang. Bukan berarti kalau 10 akhir kita pakai baju kudu digulung gitu. Atau di pakai baju yang sekalian yang tangan pendek, enggak gitu. Atau pakai sarungnya kita pakaiin amben biar kencang, bukan begitu. Maksudnya Nabi Muhammad setiap 10 akhir Ramadan makin kencang ibadahnya. Padahal Nabi Muhammad enggak Ramadan juga ibadahnya udah kencang gitu. Kan ya, Nabi Muhammad tuh enggak Ramadan ibadahnya malah kencang. Sholat malamnya aja kan satu rokat bisa satu Al-Baqarah dibaca kan ya. Makanya Nabi Muhammad kalau sholat malam itu cuma muat 8 rokaat. Jadi 8 rokaat itu bukan batasan. Yang muat buat sholatnya Nabi itu 8 rokaat. Karena satu rokaat Nabi Muhammad baca Al-Baqarah, Ali Imran kan. Kalau Nabi Muhammad sholat malamnya model kita yang baca kuliah kulhu doang begitu, itu dapat 200 rokaat itu. Jadi Nabi Muhammad lama berdirinya kan sampai hatta tawarramat qadamah, kan gitu kata Sayyidah Aisyah. Kakinya sampai memar. Mintudil qiyam. Karena lama berdirinya. Iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan, wa talaban lil lailatul qadri, dan sebagai cara metode kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Wa Lailatul Qadri dan Lailatul Qadar ini afdhalu layali sanah. Hari yang paling utama sepanjang tahun. Kemarin dibilang kalau hari yang paling utama sepanjang tahun hari Arafah. Tapi malam yang paling utama sepanjang tahun adalah malam Lailatul Qadar. Wa hiya baqiyatun bi fadlillah ta'ala ila yaumil qiyamah. Dan Lailatul Qadar itu tetap ada bi fadlillah, dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Allah menetapkan kemuliaan Lailatul Qadar itu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat tetap ada gitu. Sampai hari kiamat kemuliaan Lailatul Qadar tetap ada di 10 akhir bulan Ramadan. Wa madhhabu jumhurul ulama. Madhab jumhur ulama annaha fil ashril akhir, bahwasanya Lailatul Qadar itu ada di 10 akhir min Ramadan. Wa fi autarihi arja, dan di malam-malam ganjilnya, fi autarihi dalam malam ganjilnya arja, itu lebih apa, lebih bisa diharapkan kehadiran Lailatul Qadar. Wa mila asya wa maya, mila apa, mila apa mala, Syif? Mestinya mala nih, bukan mila. Wa mila asy-Syafi'i atau waqila. Wa mala. Iya, mila. Kalau mila ini berarti mayyala asy-Syafi'i. Wa mila. Iya, wa mila. Man saya bingung kenapa pakai mila. Jadi apa namanya, kalau mila itu kan apa fi'il majhul Syafi'i, jadi naib fa'il wa mila. Kurang enak bacanya nih. Tapi anggaplah mila ya, maksudnya mila. Mila itu maksudnya kan condong. Atau wa mayyala nih bacanya. Tapi saya belum pernah dengar ada orang baca wa mayyala gitu. Cuman kalau wa mila itu asy-Syafi'i dan condong jadi mila berarti apa ya? Mila tuh jadi apa namanya? Fi'il majhul, jadi gak enak. Tapi artinya memang condong. Imam Syafi'i ila annaha lailatul hadiyah wa ishrina. Jadi condongnya Imam Asy-Syafi'i bahwa Lailatul Qadar itu hadi wa isrin 21. Intinya itu ya. Bahwa Imam Syafi'i condongnya, nanti kita cari mila, mala apa mayyala gitu. Mudah-mudahan besok ketemu. Tapi condongnya Imam Asy-Syafi'i bahwa Lailatul Qadar itu ada tanggal 21. Ini cocoknya sama Syekh Shofiur Rahman Al-Mubarakafuri. Syekh Shofiur Rahman Al-Mubarakafuri sahib Rahiq Al-Maktum. Kalau sahib Rahiq Al-Maktum, beliau melihat bahwa Lailatul Qadar itu malam tanggal 21. Dan beliau sepertinya berpegang pada bahwa Al-Quran itu turun cuma satu kali. Jumhur ulama sebagaimana di kitab Al-Burhan, Al-Itqan fi Ulumil Quran, Syekh Badruddin Az-Zarkashi itu kan, beliau bilangnya kan Al-Quran turun dua kali. Pertama turun jumlah wahidah, satu Quran penuh turun minallahi ila sama'id dunya, dari Allah turun ke langit dunia, the house of glory kalau bahasa kitabnya kan itu Baitul Izzah. Lalu dari Baitul Izzah turun melalui malaikat Jibril berangsur-angsur sampai 23 tahun. Nah, yang diturunkan oleh Allah sejumlah wahidah, sejumlah apa namanya, satu Al-Quran penuh, itu malam Lailatul Qadar. Itu malam 10 terakhir bulan Ramadan diganjilnya. Tapi sedangkan malam 17 Ramadan itu awal kali pertama Malaikat Jibril menurunkan Al-Quran melalui Allah menurunkan melalui Malaikat Jibril di malam 17 Ramadan. Jadi dua kali turunnya. Pertama jumlah wahidah seluruh Al-Quran penuh itu malam Lailatul Qadar. Kemudian turun lagi kedua kalinya, lalu itu berangsur-angsur sampai 23 tahun melalui Malaikat Jibril, yang pertama mulainya di malam 17 Ramadan. Itu versinya Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, termasuk Al-Itqan. Tapi kalau versinya Shofiur Rahman Al-Mubarakafuri, Al-Quran itu turun sekali, enggak dua kali. Artinya langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad melalui Malaikat Jibril. dan yang pertama kali turun yaitu Iqra itu bukan di 17 Ramadan tapi di 21 Ramadan. 21 Ramadan itu juga jadi indikasi kuat bahwa dia adalah Lailatul Qadar. Mungkin Syaikh Syafi'i Rahman ngikutin Imam Syafi'i atau mungkin juga tidak. Tapi kalau dilihat dari Syaikh Syafi'i Rahman Ar-Rahikul Maktum, dia tuh punya hitung-hitungan matematika sendiri. Jadi dia ngitung Nabi Muhammad SAW umur 40 tahun itu tahun sekian. Nah ketika tahun sekian, Ramadan itu terjadi di tanggal sekian, bulan sekian Masehi. Nah ketika itu terjadi hari, apa namanya, hari Senin ada sekian kali di Ramadan. Dihitung sama dia, ketemu angka 21 Ramadan. Gitu. Bagus tuh ya, ngitung. Waqala Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Khuzaimah mengatakan wa tantakiru fi kulli sanatin, dan Lailatul Qadar tuh enggak malam 21 doang, tapi malam Lailatul Qadar tuh tantakil, berpindah fi kulli sana di setiap tahun, ida lailatin di setiap malam. Artinya pindah enggak cuma malam 21, bisa aja malam 23, bisa juga malam dan seterusnya. Tapi trennya tuh selalu di malam-malam ganjil. Ba jam'an bainal adillah, sebagai bentuk kita ngumpulin dalil. Nah, memang dalilnya banyak kan, maka kalau dikumpulin rasanya Lailatul Qadar tuh enggak netep di satu malam, tapi berpindah-pindah. Qala An-Nawawi mengatakan wa huwa manqulun 'anil Muzani, ini pendapat yang mengatakan Lailatul Qadar pindah-pindah tuh manqul, itu dinukil dari Imam Al-Muzani aidan wa huwa qawi, dan ini pendapat yang kuat. Wa madhhabu Syafi'i, dan madhabnya Imam Asy-Syafi'i, annaha talzam lailatan bi'ainiha, bahwa Lailatul Qadar itu talzam, menetap, lailatan bi'ainiha, dalam satu malam secara nyata. Maksudnya satu malam doang, enggak pindah-pindah. Dan itu terjadi setiap tahun. Begitu. Allah, jadi madhabnya Imam Syafi'i, Lailatul Qadar di tanggal 21 Ramadan. Kalau tanggal 21 Ramadan itu sekarang malam apa ya? Malam April. Malam 21 itu malam Minggu besok. Malam Minggu besok. Wa arkanuhu, dan rukun i'tikaf itu ada empat. An-niyatu li'annahu ibadatun. Pertama, rukun i'tikaf adalah niat. Kenapa dia harus niat? Li'annahu ibadah. Karena i'tikaf itu ibadah. Dan ibadah itu faftaqara ila niyah. Ibadah itu butuh kepada niat. Kasairil ibadah. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Lebih rinci lagi bahwa karena i'tikaf itu punya teknis yang mirip dengan kebiasaan kita. Maka karena ini mirip dengan kebiasaan, harus dikasih merek, dikasih tanda. Tandanya pakai apa? Ini nongkrong kita di masjid, duduk kita di masjid, ngobrol kita di masjid. Bukan buat rapat, bukan buat ini, bukan buat itu. Tapi karena memang ini untuk apa? Untuk i'tikaf. Maka dikasih merek, ini duduk saya i'tikaf. Gitu. Kenapa harus dikasih merek? Karena duduk-duduk di masjid kebiasaan kita. Duduk-duduk di masjid itu kebiasaan kita setiap waktu. Setiap waktu kita i'tikaf. Setiap waktu kita hampir ngobrol nongkrongnya di masjid kan gitu. Ngobrol, rapat, nyari colokan, buang air kan ke masjid juga orang. Maka duduknya dia di masjid harus dikasih merek untuk membedakan mana i'tikaf, mana bukan i'tikaf. Dari mana mereknya? Dari niat. Azan yang rukun kedua, al-lubsu fil masjid, yaitu diam di masjid. Amma al-lubsu fil masjidi farabudda minhu, sedangkan diam di masjid itu farabudda minhu, bagian dari yang harus daripada i'tikaf ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Wala yakfi, dan tidak cukup qadrutu ma'ninati fis shalah, tidak cukup i'tikafnya itu cuman sekedar tuma'ninah. Jadi i'tikaf itu minimal lebih daripada tuma'ninah. Kalau dalam mazhab Syafi'i ya. Kalau mazhab lain kan enggak harus sehari semalam tuh. Minimal sehari atau semalam. Jadi kalau sehari masuknya subuh, keluar maghrib. Kalau malam masuknya maghrib, keluar subuh. Kan begitu. Tapi kalau Syafi'i kan enggak. Sebentar aja udah i'tikaf. Cuman sebentarnya tuh enggak kayak tuma'ninah juga. Begitu. Jadi minimal dia duduk secukupnya orang disebut duduk di dalam masjid. Kan gitu. Kalau cuman sekedar tuma'ninah kan enggak disebut duduk. Masuk, diam, dia balik lagi. Dia ngapain di situ? Dia mau ngeliat jam doang kan? Itu orang nyebutnya mau ngeliat jam doang. Balabudda min ziyadatin alaihi, akan tetapi harus bertambah lebih banyak, lebih lama daripada sekedar tuma'ninah. bima yusamma ukufan wa iqamatan, yaitu secukupnya apa yang disebut dengan istilah ukufan wa iqamatan. Yang cukup untuk disebut ukuf, diam, wa iqamah atau menetap gitu. Kan kalau cuman 3 detik kagak iqamah namanya. Yang iqamah itu ya di 10 menit, 15 menit kan begitu. Ya cukup untuk disebut ukufan. Wala yushtaratus sukun, dan itu tidak disyaratkan harus diam. Nah, gitu. Diamnya dia di masjid, adanya dia di masjid tidak disyaratkan harus diam tuh. Duduk enggak. Balis ibal yasihul i'tikafu, akan tetapi i'tikaf sahih sah ma'at taraddudi. Kalau dia bolak-balik. Dia masuk masjid niatnya i'tikaf. Nawaitul i'tikaf. Dari pojok kanan dia ke pojok kiri. Dari pojok kiri dia mundur ke belakang. Dari belakang dia ke tengah. Dari ketengah dia ke pojok belakang kanan gitu. Ngapain? Ngilangin ngantuk usah jalan-jalan. Jadi dia mau sholat, cuman sholatnya ntar. Kalau sekarang lagi kurang enak, cuma ngantuk. Biar ngilangin ngantuk dia puter-puterin tuh masjid. Nah itu nggak apa-apa tuh. Yasihul i'tikafu ma'at taruddudi, boleh i'tikaf itu ma'at taruddud dengan mundar-mandir fi atrafil masjid, di ujung-ujung masjid. Kama yahrum, sebagaimana dzalik, ya sebagaimana itu diharamkan bagi orang junub. Jadi kan maksudnya begini, orang i'tikaf itu syaratnya diam di masjid. Dan diam di masjid begitu itu tidak harus diam. Dia boleh mundar-mandir, yang penting di dalam masjid. Kenapa? Dalam masjid ya karena yang penting kan ada di masjid. Dan ini diharamkan bagi orang junub. Maksudnya orang junub itu kan enggak boleh masuk masjid. Jangankan dia masuk masjid, taraddud aja kan enggak boleh gitu. Maka ini kan sebaliknya, orang yang boleh masuk masjid, orang yang dikatakan diam di masjid itu juga taraddud. Gini-gini, lebih enaknya. Orang junub enggak boleh masuk masjid. Enggak boleh diam di masjid. Ustaz, itu orang junub kagak diam, dia malah mundar-mandir. Nah, mundar-mandir juga sama termasuk yang diharamkan bagi orang junub. Kenapa? Karena yang diharamkan itu masuk masjidnya gitu. Diam apa dia mundar-mandir itu termasuk yang diharamkan. Artinya untuk dikatakan diam di masjid tidak harus duduk. Tapi mundar-mandir juga termasuk bagian diam di masjid, yang penting masih di masjid. Sama orang junub juga sama. Orang junub haram Ustaz, diam di masjid haram. Tapi kalau masuk dia enggak diam, dia cuma mundar-mandir itu boleh, ya tetap enggak boleh, namanya juga junub kan begitu. Nah, itikaf juga sama. Untuk dikatakan diam di dalam masjid tidak harus diam duduk atau tiduran, tapi juga yang termasuk i'tikaf mundar-mandir. Mundar-mandir itu juga termasuk i'tikaf. Wa kadza yasihul i'tikafu qa'iman, gitu juga sah i'tikaf dalam keadaan berdiri. Dia berdiri aja i'tikaf. Wastahabba Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i mensunnahkan ayyataqifa yawman. Diam di masjid beberapa saat saja sudah disebut i'tikaf kalau mazhab Syafi'i. Makanya di masjid-masjid kita ini hampir di Indonesia atau di Jakarta wabil khusus itu selalu ada merek tuh. Di pintu masjid atau pas kita masuk masjid kemudian langsung ketemu merek niat i'tikaf. Kan gitu. Ada tulisannya. Nawaitul i'tikaf. Jadi kita seperti dipandu oleh masjid untuk niat i'tikaf. Pas masuk masjid langsung ketemu merek. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid madumtu fihi, kan gitu. Saya niat beretikaf di dalam masjid ini selama saya di sini lillahi taala gitu. Karena tidak ada syarat harus sekian waktu. Cuman sunnahnya bagusnya i'tikaf itu lebih bagus kalau dilakukan yauman dalam langkah satu hari. Artinya i'tikafnya itu bukan sejam dua jam tapi sehari. Nah, yang disebut sehari itu penting. Yang disebut sehari itu masuk sebelum subuh, keluar maghrib, itu namanya sehari. Masuk sebelum subuh, keluarnya setelah maghrib. Jadi hitungan sehari itu dari mulai subuh sampai maghrib. Maka untuk mendapatkan kesunahan etikaf, afdolnya etikaf itu adalah masuknya dia sebelum subuh, dia sebelum azan subuh dia datang ke masjid, kemudian etik nawa itu etikaf, dan dia keluar lagi nanti maghrib. Gitu. Kenapa seperti itu? Karena begitu etikafnya Nabi Muhammad SAW. Lil khuruji minal khilaf, sebagai bentuk keluar dari perdebatan. Kan kata Imam Abi Hanifah, kata Imam Syafi'i, itikaf sebentar boleh. Boleh sih, cuman diperdebatkan. Maka biar enggak diperdebatin orang, itikaf sehari aja. Ya kan? lil khuruju minal khilaf, agar keluar dari perdebatan. Fa inna Abu Hanifah, karena Imam Abi Hanifah, wa Malik, dan mazhab Imam Malik, la yujawizani al-i'tikafa, mereka tidak membolehkan i'tikaf aqallu min yaumin, itu kurang dari sehari enggak boleh, minimal sehari. Minimal sehari, yaitu subuh sampai malam. Nah, untuk menghindari perdebatan itu mendingan ngikutin dah kita, biar enggak diributin sama orang. Lalu itikaf apaan lo, itikaf cuma sejam? Enggak, itikaf itu sehari minimal. Untuk menghindari perdebatan seperti itu, ya udah kita masuk dari mulai subuh keluar maghrib gitu. Wa huwa wajhun, dan itikaf minimal, durasi itikaf minimal sehari itu, itu juga termasuk salah satu pendapat fi madhabina, dalam madhab kami gitu. Walau kana kullama dakhal wa kharaj nawal i'tikaf fa sah 'alal madhhab. Ini berarti cuma sampai sini dong. Wa huwa wajhun fi madhhabina, dan ini pendapat dalam madhab kami, tapi bukan pendapat madhab, pendapat yang utama. Yang utama dalam madhab Syafi'i tidak ada durasi waktu minimal dalam i'tikaf. Artinya tidak ada batas harus sehari. Yang penting dia lebih daripada tuma'ninah, berarti 5 menit, 10 menit, mayusamma uqufan wa iqamatan, yang cukup untuk disebut. Nah, orang diam aja di masjid, gitu. Nah, orang, bapak lu mana? Di masjid, lagi ngapain? Tahu, dari tadi di masjid belum pulang-pulang. Itu namanya uqufan wa iqamatan, gitu. Tapi ada wajhun, salah satu pendapat ulama kita yang mengatakan itu minimal sehari. Makanya Imam Syafi'i mensunahkan itikaf tuh bagusnya seharian, dari mulai subuh sampai maghrib, lil khuruji minal khilaf. Atau lailan sebenarnya dalam mazhab Imam Abi Hanifah dan juga Imam Malik juga sebenarnya bukan cuma hari, atau minimal semalam. Sehari atau minimal semalam. Semalam itu ya tadi mulainya maghrib, beresnya subuh. Jadi kalau mulainya dia maghrib, beres waktu sholat, waktu sholat subuh. Jadi kalau siang subuh sampai maghrib, kalau malam maghrib sampai subuh begitu. Wa walau kana kullama dakhal wa kharaja nawal i'tikaf fa sahha 'alal madhhab. Kalau saja seandainya ada orang yang kullama dakhal, setiap masuk masjid wa kharaj, kemudian dia keluar nawal i'tikaf. Jadi dia orang yang sering salat 5 waktu. Setiap salat 5 waktu masuk niat i'tikaf, keluar bebas, masuk niat. Jadi setiap masuk niat i'tikaf, sah alal madhab, itu itikafnya sah menurut pendapat madhab kami. Walana wajhun, dan dalam pandangan ulama Syafi'i kami ada wajhun annahu yushtaradu annahu la. Di sini enggak ada ininya, Fib, enggak ada la-nya. Harus tambahinlah kalau ente enggak ada la. Walana wajhun annahu la yushtaratu. Ada tambahan la. Dan dalam pandangan kami ada satu pendapat annahu la yushtaratu, bahwasanya tidak disyaratkan. Ada laknya. Di kitab aneh itu enggak ada laknya, Fih, Pak Jagat. Jadi kalau ada yang sama enggak ada laknya, Pak Iwan mungkin tambahin. Walana wajhun, dan dalam mazhab kami annahu wajhun, ada satu pendapat annahu la yushtaratul lubs, bahwasanya untuk i'tikaf tidak disyaratkan diam. Wa yakfil hudur, dan cukup hadir aja, cukup masuk. Kama yakfi al mujarradul hudur fi Arafah, sebagaimana cukup hadir di Arafah saja. Jadi untuk dikatakan i'tikaf enggak mesti diam, tibang masuk aja. Masuk sebentar, keluar lagi. Kayak orang di wukuf di Padang Arafah. Wukuf di Padang Arafah itu kan enggak mesti harus stay. Yang penting ada sepanjang waktu itu ya. Dari mulai matahari tergelincir sampai terbenam matahari. Jadi dia saking padatnya orang jemaah, datang-datang udah mau maghrib. Ya udah, yang penting datang aja, nongol di Arafah, nginjek kaki di Arafah, habis itu azan maghrib udah beres, selesai. Enggak usah ngapa-ngapain gitu. Itu cukup yakfil hudur. Itu kalau wukuf, tapi kalau itikaf enggak boleh. Jadi mazhab Syafi'i minimal lebih daripada sekedar tuma'ninah. Kalau cuma datang doang disebut itikaf, ya enggak. Itu bukan mazhab Syafi'i. Wa amma ishtiratul masjid, sedangkan syarat harus itikafnya di masjid, fali annahul mangkul, karena memang begitulah yang dinukil anhu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa an asha, pak ada enggak ada, tambahin tuh annahu la yushtaratu, bahwasanya tidak disyaratkan lubs. Wa amma ishtiratul masjid, sedangkan syarat adanya masjid, harus di masjid i'tikafnya, fali annahul manqul, karena begitulah yang dinukil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa an ashabihi, dan dari para sahabat, wa nisa'ihi, dan seluruh istri-istrinya Nabi, termasuk istrinya para sahabat Nabi. Dan ini menjadi dalil bagi Syafi'i bahwa i'tikaf itu tidak boleh di masjid rumah bagi wanita. Kan wanita, kata Nabi Muhammad, salatnya di rumah. Afdalu salatil mar'ati fi baitiha. Maka beberapa rumah disiapin musholah masjid buat wanitanya. Nah, itu musholah masjid di rumah enggak boleh jadi tempat i'tikaf. Enggak sah. Itu yang tahun kemarin diomongin sama banyak orang tuh. Tahun kemarin karena orang enggak bisa i'tikaf karena masih pada corona, akhirnya banyak orang yang berfatwa itu masjid rumah bisa jadi tempat i'tikaf. Banyak tuh yang ngomong begitu. Itu dalam mazhab Syafi'i enggak boleh gitu. Bahkan Imam Syafi'i dalam beberapa kitab Syafi'i disebutkan perkataan Ibnu Abbas, bahwa Ibnu Abbas ngomong begini, sesuatu yang paling dibenci dari syariat ini adalah al-bid'ah, dan bid'ah yang paling populer waktu itu Ibnu Abbas bilang yaitu i'tikaf nisa fi baitiha. I'tikafnya para perempuan di rumahnya. I'tikaf. Jadi itikafnya perempuan di masjid. Nah, yang namanya masjid itu minimal kan dua daripada tiga syarat. Ini sepanjang referensi yang saya punya, masjid itu minimal dua daripada tiga syarat. Jadi untuk tadah itu untuk dikatakan masjid, dua dari tiga syarat. Pertama, makhsus, dikhususkan untuk sholat lima waktu. Artinya tempat itu memang disiapkan muhayya li sholat. Disiapin buat sholat. Ada sejadahnya buat imam, ada sofnya, ada pengarah kiblatnya, ada mik buat muazzinnya. Pokoknya emang muhayya disiapin buat sholat. Walaupun mungkin dalam satu sholat tertentu kagak ada yang azanin, kagak ada yang datang kayak sholat zuhur, sholat asar. Tapi aslinya memang tempat itu muhayya, makhsus disiapkan buat sholat. Kemudian yang kedua, apa istilahnya, turuknya matruz, turuknya tuh dibuka buat umum. Jadi orang kalau mau masuk ke situ nggak kudu pakai akses, nggak kudu pakai KTP, nggak kudu pakai apa, siapapun boleh masuk ke situ. Makanya kalau masjid yang di rumah, walaupun kita namain musola, walaupun kita namain masjid itu di rumah, tapi kan nggak setiap orang boleh mengakses itu. Kan nggak ada tiba-tiba orang datang bawa pakai peci, pakai sarung, ah tumben nih mau ke rumah mau ngapain, kita mau sholat, kan katanya Pak Haji punya masjid di rumah, kan nggak boleh begitu kan, nggak bisa. Tiba-tiba lagi subuh, orang masih pada tidur, diketuk, "Assalamualaikum, mau azan nih, bentar lagi subuh." Kan gak ada yang begitu. Berarti masjid yang ada di rumah itu tidak dibuka akses buat umum, maka gak disebut sebagai masjid. Jadi masjid itu tiga, minimal dua dari tiga syarat. Pertama, dia muhayya, memang disiapkan untuk sholat lima waktu, begitu ya. Kalau di rumah kan gak disiapin buat sholat lima waktu. Iya, dia buat sholat, cuman sewaktu-waktu aja, kan gitu. Kalau lagi ada apa-apa jadi tempat mainan anak-anak kan di situ. Kemudian yang kedua, aksesnya dibuka buat umum. Nah, itu dalam mazhab Syafi'i dua ini udah cukup untuk disebut masjid. Maka yang namanya musholah walaupun musholah itu statusnya masjid dalam pandangan Asy-Syafi'iyah. Nah, tapi syarat yang ketiga ini cakep nih, sifat apa karakter yang ketiga, dan ini yang saya paling demen begitu. Maksudnya mestinya nih begini, itu mazhab Imam Abi Hanifah mensyaratkan satu lagi bahwa tanah itu harus diwakafin. Jadi bukan cuman muhayya di sholah, bukan cuman matrus turukah jalannya dibuka, tapi juga tanah itu memang diwakafkan, dibebaskan kepemilikannya dari manusia, diberikan kepada Allah. Jadi hilang itu intervensi manusia di tanah tersebut, tiga. Tapi Syafi'i sepanjang referensi yang saya punya, Syafi'i itu yang minimal dua dari tiga ini. Kalau tiga ini Hanaf, tapi Syafi'i dan beberapa ulama lain termasuk jumhur kalau tidak salah itu minimal dua aja. Masjidnya itu muhayya dan dibuka tempatnya. Maka masjid-masjid yang ada di rumah orang, maksudnya di dalam rumah itu buat orang dia doang begitu. Kan banyak tuh ya. Ya dengan segala hormat ya, rumah jenderal-jenderal yang gede-gede itu kan di dalamnya juga ada masjid. Tapi apa setiap kita yang lewat boleh sholat di situ? Ya kan enggak gitu. Dijagain tuh sama apa istilahnya, peleton-peleton yang anak-anak muda itu yang jagain rumah jenderal. Bukan masjid umum, Pak. Gitu. Bukan musala umum, Pak. Noh, masjid. Nah, di situ. Berarti itu nggak dibuka buat umum. Karena nggak dibuat umum, namanya bukan masjid. Iya, biarin ente namain masjid itu dalam syariat itu bukan masjid. Kan gitu. Kan banyak begitu. Ah, kalau tidak diwakafkan, setidaknya menurut Syafi'i dua itu tercukupi, kan gitu. Pertama, apa namanya, muhayya memang disiapkan buat sholat lima waktu. Yang kedua, dibuka jalannya, walaupun tidak diwakafkan. Jadi yang namanya musholah, ya kita doang kan yang namain musholah, tapi kan dalam syariat itu namanya masjid. Kita namainnya langgar, kita namainnya surau, kita namainnya zawiyah, kita namainnya apapun, tapi dalam syariat itu namanya masjid kalau sudah memenuhi dua dari tiga syarat yang disyaratkan oleh kebanyakan ulama begitu. Boleh itikaf di situ, cuman kalau itikaf di musola itu kan rada aneh juga. Pengurusnya ngomong siapa itikaf di musola kan begitu. Nah itu tadi, nah dulu tahun kemarin orang-orang pada bilang itikaf boleh di rumah. Ini kayak apa ya, kayak semacam nyenengin hati orang-orang yang kagak pada bisa itikaf tapi mau itikaf gara-gara corona gitu. Nyenengin hati anak yang dia gak punya duit buat beli mainan, padahal dia gak bakal beli mainan juga gitu. Tenang aja gitu. Ini kan bisa nih. Nih walaupun gak beli mainan nih, yang ini kan juga bisa nih jadi robot-robotan. Nyenengin hati doang, padahal tetap gak bisa gitu. Jadi itikaf di masjid rumah itu kata Sayyidina Ibnu Abbas itu bid'ah gitu. Satu-satunya mazhab yang membolehkan i'tikaf di masjid rumah itu Imam Abi Hanifah, khusus buat perempuan doang. Itu mazhab Imam Abi Hanifah membolehkan i'tikaf di masjid rumah khusus buat perempuan doang. Karena masjidnya perempuan memang di rumah begitu ya. Tapi kalau laki-laki enggak boleh gitu. Paham ya? Seluruh ulama sepakat i'tikaf itu harus di masjid. Seluruh ulama sepakat harus di masjid. Yang jadi masalah perempuan. Perempuan boleh gak i'tikaf di masjid rumah? Imam Abi Hanifah doang yang bilang boleh. Yang lain gak boleh. Artinya laki-laki kalau mau i'tikaf kudu keluar rumah, kudu ke masjid. Kalau dia mau berzikir di musholah rumahnya, ya itu mah terserah dia. Cuman gak disebut i'tikaf. Dapat gak Lailatul Qadar? Lailatul Qadar bukan urusan kita. Yang penting kita ngidupin malam aja. Lailatul Qadar urusan Allah. Jangan ngurusin urusan Allah gitu. Kita urusin urusan kita. Yang penting kita bisa ngidupin malam di masjid atau di masjid. I'tikaf atau enggak i'tikaf. Yang penting malam kita hidupkan dengan banyak ibadah. Apa salah satu ibadahnya? Ya itu tadi. Kita menghidupi malam. Dengan apa? Dengan i'tikaf ya bisa. Dengan malam zikir bisa. Dengan baca Al-Quran juga bisa. Dan seterusnya itu. Oke? Jadi itikaf nggak boleh di masjid rumah, harus di masjid yang tadi memenuhi dua dari tiga syarat yang ditetapkan oleh ulama begitu. Karena dalam mazhab Syafi'i ada beberapa al-fatawi, ya al-fatawi al-kubro ya kalau nggak salah, menyebutkan bahwa masjid itu bisa ada dia di lantai sekian. Gedung yang sekian lantai itu salah satu lantainya bisa dijadikan sebagai masjid. Kan gak mungkin lantai itu diwakafin. Karena satu waktu pemilik gedungnya pindah juga tuh fungsinya. Nah, tapi tetap bisa dikatakan sebagai masjid karena memenuhi dua syarat minimal tadi gitu. Dan istri-istri Nabi Muhammad SAW itu kan orang paling taat tentang syariat. Mereka kalau sholat di rumah kan gitu. Kata Nabi Muhammad, sholat di rumah yang paling bagus perempuan. Tapi ketika itikaf, Nabi Muhammad nyuruh mereka keluar tuh. Itikafnya di masjid, dibikinin kelambu sama Nabi Muhammad. Kan gitu. Kalau seandainya istri-istri Nabi itu boleh itikaf di rumah, Nabi Muhammad kan pasti bilang, udah di rumah aja. Ntar kalau di masjid kelihatan orang. Jadi fitnah, jadi omongan dan sebagainya. Enggak, tapi itikaf di masjid. Pakaian kelambu begitu. Ar-ruknu salis dan rukun yang ketiga al-mu'takifu yaitu orang yang beritikaf. Wa syartuhu dan syarat orang yang itikaf al-islam wal aqlu, Islam berakal wan naqa dan juga bersih minal haidi wan nifas wal janabah. Bersih daripada haid, nifas dan janabah. Itu berarti orang yang enggak punya wudu boleh itikaf, yang penting dia enggak junub. Dan junub itu juga sah bagi orang yang mumayyiz walaupun dia belum balik. Karena tidak ada syarat harus balik. Yang penting dia mumayyiz. Mumayyiz itu sudah mengerti niat ibadah kan begitu. Wa yasihu i'tikaful abdi, dan sah i'tikafnya seorang budak, wal mar'ah, dan juga perempuan, bi idzni sayyidi wa zauji, dengan izin tuan dan suaminya. Istri kalau mau i'tikaf ke masjid harus izin sama suami. Ya, jangankan i'tikaf, ya sedekah aja enggak boleh kan gitu. Harus pakai izin suami. Fa in i'takafa, kalau kemudian beliau ini budak dan perempuan i'tikaf bi ghairi iznihima, tanpa izin keduanya, enggak izin sama tuannya, enggak izin sama suaminya, falahuma ikhrajuhuma, maka boleh bagi si suami dan juga boleh bagi si tuan, ikhrajuhuma, ngeluarin itu perempuan sama budak. Dipanggil dia makmum masjid. Pada saudari fulanah binti fulan, harap segera keluar dari masjid karena dipanggil oleh suaminya. Karena berangkat ke masjid kagak pakai izin, maka suaminya nyuruh balik lagi. Silahkan balik sebelum kayak datangkan petugas untuk maksa keluar. Gitu, cakep tuh. Wala yasihu i'tikafu sukran, sakron, dan tidak sah i'tikafnya orang yang mabuk, li'adami niyah, karena tidak ada niatnya. Ar-Rabi, kemudian yang keempat, al-mu'takafi, yaitu tempat yang diiktikafkan. Rukun keempat, wa syartuhu al-masjid kama marra, dan syarat al-mu'takafi haruslah masjid sebagaimana sudah diketahui sebelumnya. Wal jami aula, dan masjidnya yang jami lebih utama. Dalam madzhab Syafi'i tidak harus itikaf di masjid jami. Jami itu yang yujami, yang mengadakan sholat Jumat. Ada beberapa musholah masjid kan enggak bikin Jumatan. Walaupun dia enggak bikin Jumatan, itikaf tetap sah. Cuman kalau itu masjid yang bikin Jumatan, itu lebih utama tuh. Lebih bagus. Kenapa harus kenapa lebih utama? Li'alla yahtaj ilal khuruj ilal jum'ah. Karena kalau dia sholat itikaf di masjid yang bikin Jumatan, masjid jami, dia enggak perlu keluar ketika Jumatan. Kalau dia itikafnya di masjid yang enggak bikin Jumatan, di musala ketika Jumatan kan dia keluar. Keluarnya itu enggak dihitung sebagai keluar itikaf. Itikafnya tetap masih ada selama keluarnya secukup sholat Jumat doang. Habis sholat Jumat dia balik lagi ke masjid yang gimana dia itikaf gitu. Makanya yang paling bagus biar enggak keluar-keluar, itikaf di masjid yang ada Jumatannya. Yaitu ini disebut dengan istilah masjid jami. Maka itu enggak bisa kita itikaf di basement walaupun ada Jumatannya. Basement itu bukan masjid. Wali'anna al-jama'at fihi aksar, dan karena jama'ah di masjid tersebut lebih banyak. Wa qad ishtarata dhalika az-Zuhri, dan ini disyaratkan oleh Imam Az-Zuhri, wa awma ilaihi Syafi'i, dan juga Imam Syafi'i awma memberi syarat tentang jami' begitu. Maksudnya tidak ada keharusan. Wa qad ishtarata dhalika az-Zuhri, Imam Az-Zuhri mensyaratkan i'tikafnya harus di masjid jami'. Wa awma'a ilaihi Syafi'i, dan Imam Syafi'i memberikan isyarat tentang itu. Bahwa dia juga punya kayaknya emang isyaratnya begitu lah. Isyaratnya i'tikaf tuh syaratnya harus di masjid jami'. Tapi itu di madhabnya Al-Qadim. Sedangkan madhab jadi tidak ada syarat harus di masjid jami'. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjut besok. Berarti kalau berhenti di sini nih bisa 3 episode nih i'tikaf nih. Karena ke belakang masih lumayan panjang. Atau mudah-mudahan kita bisa jadiin sampai satu hari besok. Sampai nanti hari Senin kita mulai bab zakat. Bab zakat fitrah. Iya, istrinya disuruh masak. Mending suruh masak ya. Gitu. Suruh gantiin popok orok. Lakinya juga bisa. Perempuan mana? I'tikaf di masjid. Orok ditinggal. Gitu, Allahu a'lam. Insyaallah kita lanjut di besok hari. Mudah-mudahan selesai besok itikaf. Hari Senin kita mulai masuk bab zakat fitrah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada kata kurang berkenan dan mohon untuk dikoreksi bagi para kiai, bagi para tokoh masyarakat, ajengan para asatidz, termasuk teman-teman kami Sarjana Muslim yang mengikuti kajian ini dan menemukan ada kesalahan baik dalam rekaman, baik dalam pembacaan, penerjemahan atau juga penjelasan. Saya dengan sangat senang sekali mendapatkan koreksian tersebut, sebagaimana sudah ada banyak yang mengoreksi dari beberapa guru dan juga teman-teman kami. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.